datang ke sini ada ajab. Kalau tersinggung berarti enggak ngerti bahasa Arab. Lestu ajami, ana arabi. Anta huna ajam. Barakallahu fiik. Al-muhim. Apa makna jubar? Al-hadar alladhi la syai'a fihi. Wal-ajma' ad-dabah al-bahim. Al-bahim la tatakallam. Sakit. Al-hadar dihapus begitu saja. La syai'a fihi, tidak ada dhaman. Tidak ada tebusan. Tidak ada diat. Tidak ada qisas. Tidak ada apa lagi? Kafarah. Itu makna hadar. Adapun syaratnya yang akan disebutkan. Maknanya adalah apa yang dilakukan oleh binatang tadi, unta, kuda, sapi dan sebagainya, ya hadar. Tidak ada diat, tidak ada tebusan. Misalnya ada seseorang bersama-sama kita ingin menyembelih sapi kurban. Tiba-tiba sapi itu penendangnya mati. Siapa yang harus bayar dendanya, diatnya? Kita katakan hadar. Ini sudah qadarullah wa syaa fa'al. Enggak ada tebusan, enggak ada diat, enggak ada apapun. Karena yang berbuat bahim, bahimah, bahaim. Yang berbuat adalah binatang yang ghairu aqil. Maka jubar. Itu makna jubar. Wal bi'ru jubar. Demikian pula al bi'r jubar. Sumur juga demikian. Kamu menggali sumur, tiba-tiba tetangganya kecemplung. Ganti anak saya, diatnya bayar. Jubar. Saya menggali di tempat saya, di tanah saya. Siapa suruh dia masuk sumur? Jubar. Maka nanti akan dibahas, kalau menggalinya bukan di tanahnya sendiri, atau menggalinya di tengah jalan, nah itu. Alaihi dhaman. Mengapa? Karena ada kekurangan atau ada kejahatan pada dirinya. Ini jalan umum, tengah-tengah di kali, saya mau gali sumur. Al-ma'u jubar, al-bi'ru jubar. Tiba-tiba kendaraan masuk, motor celaka, meninggal dunia. Harus ganti. Walaupun bukan qisas, mereka menyatakan harus bayar diatnya. Dan harus menjamin apa yang dirugikan. Motornya rusak, ganti. Apa ini? Gali sumur di tengah jalan. Walaupun di tengah jalan di gang, gang yang biasa dilewati orang, lewati motor, itu bukan tanah kamu. Adapun dia menggali di tanahnya sendiri, di rumahnya sendiri, kemudian ada kecelakaan, ada anak yang kecemplung tetangga atau apa, jubar. Wal ma'din jubar, ma'din juga demikian. Ma'din itu galian-galian untuk mencari sesuatu di dalam tanah. Kalau ada yang celaka karena galian tersebut, jubar. Apa syaratnya tadi? Di tanahnya sendiri. Miliknya sendiri. Tidak di tanah orang lain, akhirnya ada yang celaka. Atau di tengah jalan, akhirnya ada yang celaka. La yajuz. Wa fi rikazil khumus. Sedangkan pada rikaz, rikzun, sesuatu yang tersembunyi. Atau sesuatu yang tersamar. Bahkan ucapan yang tersamar pun disebut rikz. Au tasma'u lahum rikza. Tidak mendengar ucapan ataupun bisikan-bisikan yang samar, tidak ada. Itu rikza. Maka rikaz adalah harta yang terpendam atau yang tersembunyi. Ketika engkau menemukannya, maka fihi al-khumus. Baik. Ini baru makna kalimat. Kira-kira apa kaitannya dengan bab kita, kitab zakah? Yang mana yang berkait? Al-ajma' jubar atau bi'ru jubar, ma'din jubar atau rikazul khumus? Nah, rikaz al-khumus. Berarti itu juga termasuk zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu 1/5. Kamfil mi'ah. 1/5 itu berapa persen? Hah? 20, barakallahu fikum. 100 dibagi 5. 20%. Kalau dapatnya 5 batu cincin yang harganya 1 miliar, maka keluarkan 1 dari 5 itu. 4. Ambil buat kamu, 1 zakat. Demikian pula kalau 5 koin emas, berikan sebagai zakat 1, karena itu 20%. 1/5-nya. Itu kalau memang bentuknya koin 5, gampang hitungnya. Kalau ternyata bungkahan-bungkahan, kalian hitung sendiri. Dibagi 5, keluarkan 1/5. Taib al-gharib. Al-ajma'u bifathil ain wa iskanil jim mamdudah wa hiyal bahimah, binatang ternak. Amma lughatan la tatakallam wa qad takallamna bihi. Sumiyat ajma' li'annaha la tatakallam. Dinamakan ajma' karena mereka tidak bicara. Al-ma'din huwa al-makan allati tustakhraj minhu al-jawahir wa amthaliha. Ma'din adalah tempat di mana di sana digali untuk mengeluarkan jauhar. Jamannya jawahir, permata. Apalagi mutiara, salah. Mutiara di laut. Karena biasanya habis permata, mutiara. Padahal yang batu itu adalah permata. Zamrud. Apalagi? Hah? Aqiq. Sahih. Aqiq. Tidak salah. Kenapa kalian senyum-senyum? Cuma di sini ada istilah batu aqiq, batu aqiq. Padahal aqiq al-ahmar itu permata, permata merah. Zamrud itu permata hijau. Apalagi? Safir itu permata biru. Semuanya permata. Barakallahu fikum. Adapun aqiq yang sekarang batu-batu di halaman rumah dihalusin dibilang batu. Dibilang permata. Tayyib, itu kan berharga. Tetapi yang dibahas di sini bukan bendanya, tetapi al-makan alladhi tustakhraj minhul jauhar, tempat di mana kamu menggalinya. Tambang. Tayyib, adapun jubar, kenapa tempatnya? Karena nanti yang akan dibahas adalah kecelakaan akibat galian tersebut. Kamu sedang istirahat, makan dan minum, tiba-tiba ada anak mainan di lubang tersebut, tertimbun, mati. Bagaimana? Jubah. Rasulullah SAW bersabda, al-ma'din jubah. Tempat galian-galian tadi, jubah. Dengan syarat yang sudah disebutkan, bahwa tanah-tanah sendiri, itu bukan tanah orang lain, dan dia menggalinya untuk mencari permata atau mencari berbagai macam batu-batuan yang berharga, maka kecelakaan pada tempat tersebut kalau bukan karena kekurangan orang tersebut, bukan karena kesalahan orang tersebut, maka jubah. Arkan bekasir ra wa takfik al kaf akhiruhu zai ay al markuz. Rikaz ay al markuz al maghruz, yang tersembunyi, yang tertimbun atau yang tertutup di dalam bumi. Wa huwa dafnul jahiliyah, biasanya itu adalah dafnul jahiliyah yang ditimbun oleh orang-orang terdahulu, kemudian diistilahkan dengan harta karun. Kenapa disebut harta karun di Indonesia? Karena mereka kenal korun yang Allah azab ditenggelamkan dalam bumi juga harta-hartanya. Jadi seakan-akan harta yang ada dalam bumi dimanapun itu punya korun. Padahal enggak mesti, itu hanya istilah saja. Tapi perhatikan antara ma'din dengan rikaz. Beberapa ulama menganggap sama, ma'din dan rikaz. Mengapa ma'din jubar wa rikazul humus? Hadis ini menunjukkan bahwa yang benar ma'din dengan rikaz berbeda. Tidak sama. ma'din al-makan alladhi tustakhraj fihi al-ma'adin wal-jawahir wa amma al-rikaz huwa al-madfun, yang terkuburnya, harta yang terkubur. Barakallahu fikum. Jadi ada makna tempatnya, tempat digalinya, ada benda yang ditemukannya. Adapun tempat galiannya jubar, kalau ada yang celaka, kalau ada yang begini dan begitu, tidak ada tebusan, enggak ada kafarah, enggak ada diat, enggak ada dhaman. Tetapi al-madfun berarti yang ditemukan hartanya, keluarkan kata Nabi al-khumus 1/5. Qala yubayyinu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-ashya'a allati yahsul minha at-talaf kharij an qudratil insani wa tasabbubihi wa ihmalih. Kata beliau Syekh Abdullah Al-Bassam, dalam hadis ini Nabi menjelaskan perkara-perkara yang dengannya terjadi kecelakaan. Saya terjemahkan saja kecelakaan, talaf itu memberikan kerugian pada seseorang. Kalau itu kharij an qudratil insan, kalau itu keluar dari kemampuan manusia, itu di luar kemampuan saya, jatuh sendiri apa sendiri, saya gak berbuat apa-apa, maka jubah. Syarat pertama, kharij an qudratil insan, wa tasabbubihi, bukan sebab manusia. Kalau dijongklokkan ke dalam sumur itu lain lagi. Alaihi dhaman, alaihi dia kalau dia mati. Kalau rugi dhaman. Jadi kalau rugi dhaman, kalau mati dia. Dhaman itu artinya diganti kerugiannya berapa. Yang ketiga au ihmalih. Berarti kapan dikatakan jubar? Kecelakaan, kerugian pada manusia dengan sebab-sebab tadi jubar. Tidak ada jaminan, enggak ada diat, enggak ada tebusan, enggak ada apapun. Kapan itu? Pertama, di luar kemampuan manusia. Kedua, bukan sebab manusia. Ketiga, bukan kelalaian manusia. Ini yang ketiga ini penting karena ada pembahasan di dalamnya. Wa ihmalih, bukan kelalaian manusia. Apa kelalaian manusia? Dia gali di tengah jalan. Nah, itu kelalaian dia. Loh, antum bangunnya di sini, ya mestilah ada orang yang celaka. Itu kelalaian dia, kamu yang salah. Tempatnya tidak tepat yang kamu bangun. Itu bukan tanahmu, tanah orang lain, bahkan di jalan raya. Atau di tempat yang biasa dilewati orang. Itu namanya kelalaian dia. Hai, sapinya tadi, bagaimana? Kalau bukan akibat kelalaian dia, bukan sebab pemiliknya, bukan kemampuan manusia, jubah. Sapi sudah diikat di tempatnya yang aman, tiba-tiba ada anak-anak main-main, dijejak terlempar. Mati. Jubah. Sapi. Masa mau dihukum sapinya? Mau dikisos atau suruh bayar denda? Oh ya pemiliknya, gak ada urusannya dengan pemiliknya. Pemiliknya sudah mengikat di tempat yang baik. Taib, sekarang apa makna ghair ihmalih, bukan karena ihmalnya? Misalnya sapinya enggak diikat. Wari ke sana kemari, memakan korban, dituntut. Mengapa? Karena ini bisababi ihmalih, karena kelalaian dia tidak menjaga sapinya, tidak mengurung sapinya. Taib, kalau di tempat seperti di tempat kita, di kota. Tetapi di zaman waktu itu, mereka menggembalakan kambingnya, untanya, sapinya, itu di padang rumput, dibebaskan. Nggak diikat. Baik. Maka para ulama akhirnya membedakan siang hari dan malam hari. Kalau dia merugikan manusia di siang hari, jubar. Kalau di malam hari, alaihi dhaman. Mengapa? Kalau kamu baca kitab yang lebih rinci, akan ada pembahasan itu. Nahar wal lail. Kenapa kok beda? Beda. Karena kalau siang memang tempatnya mereka merumput atau nyari makan di padang pasir, di tempat-tempat lapang. Kemudian ada orang yang celaka, bukan salah pemiliknya, karena itu memang waktunya dia melepas unta-untanya untuk merumput atau untuk cari makan. Tayib. Kalau malam hari, alaihi dhamman. Mengapa? Harusnya engkau ikat, engkau ambil, engkau kurung hewan-hewanmu di malam hari. Ngapain dilepas malam hari? Itu ihmali, kelalaian dia. Ala kulli hal, ini yang disebut kalau Syaikhul Al-Albasan sangat bagus sekali. Tidak perlu rinci malam, siang, tidak perlu. Tapi kalimatnya, apakah itu disebabkan karena kelalaian atau bukan? Kalau disebabkan karena kelalaian, alaihi dhamman. Alaihi dhamman, dia harus menebus kerugian. Harus mengganti kerugian. Sapinya lari di malam hari sana kemari, kemudian memecahkan bejana orang atau kacanya orang lain, maka ini alaihi dhamman. Yang seharusnya sudah dikurung, seharusnya sudah di kandang. Qala wadhalika manahu laysa alaihi min jarra'i itlafiha syai', dan bahwasanya kalau bukan kemampuan manusia, kalau bukan disebabkan oleh manusia, kalau bukan karena kesalahan manusia, maka laisa alaihi min jarra'i itlafiha syai'un, tidak ada atas segala perkara yang dirugikan atau celaka karena binatang tadi, atau karena galian sumur tadi, atau karena galian rikaz tadi, atau galian ma'gen tadi, laisa alaihi syai', tidak ada tebusan apapun. Wadhalika kal bahimati allati lam yufrid fi irsaliha wa lam yakun mutasarrifan fiha fatatlaf zar'an. Seperti bahimah, binatang ternak, allati lam yufrid fi irsaliha, yang dia tidak berbuat tafrid, kelalaian, dengan melepaskannya. Walam yakun mutasarrifan fiha. Saya ulangi. Lam yufrid fi irsaliha, tidak lalai dalam melepaskannya. Ini melepaskan di tempat yang benar, di tanah lapang, dan seterusnya. Walam yakun mutasarrifan fiha, dan dia tidak berbuat apapun, si pemiliknya, tidak sengaja mengarahkan atau menghalau. Fatatlaf zar'an, ternyata merusak kebun. Au tadurru ahadan, atau membuat madarat seseorang. Au bi'addin au darbin biyadiha, apakah dengan menggigit atau dengan menendangnya. Au ramah birijliha, atau dengan tangannya, karena binatang yang bahimah yang depan, kaki depan disebut dengan tangan, kaki belakang disebut dengan kaki. Jadi walaupun kita menyebutnya semua kaki, tetapi disebut dengan bahasa Arab yad dan rijl, yang belakang disebut kaki, yang depan disebut tangan. Aw daraba biyadiha aw ramh birijliha, apakah dipukul dengan tangannya atau ditendang dengan kakinya, maka jubar. Apa syaratnya tadi? Lam yufrut fi irsaliha, tidak lalai dengan membebaskan dan melepaskan tanpa diarahkan, tanpa dikurung dan sebagainya. Kalau sudah diarahkan, sudah dikurung, tiba-tiba lepas dan merusak, laisa alaihi dhamman. Mengapa? Dia tidak lalai. Lihat pagarnya ada, dan ternyata dirusak oleh binatang tadi. Itu bukan kekuasaan anak. Masa saya harus mengatakan wahai sapi, awas jangan keluar, atau ditulis stop di depannya? Tidak bisa. Namanya juga sapi, bahim, buhmun, la tatakallam wa la ta'qil. Bagaimana kita akan mengarahkan? Jubar. Syaratnya apa tadi? Lam yufrud, tidak lalai. Barakallahu fikum. Demikian pula ada yang berkata, kalau ada orang yang memegang kendalinya, maka alaihi dhamman. Kalau tidak ada yang memegang, laisa alaihi dhaman. Wa fihi nadhar. Padanya ada kritikan. Mengapa? Kalau lagi dituntun sama dia, kakinya jejak orang. Yang nuntunnya harus mengganti kerugian atau membayar dia, tergantung mati atau tidak mati. Kalau bebas, kamu tidak kena apa-apa. Mereka atau beliau hanya melihat pada kalau tidak diikatkan berarti itu kemauan binatang itu sendiri. Orangnya tidak berbuat apa-apa, maka tidak terkena dia jubah. Tetapi kalau dituntun sama dia, dia megang kendalinya, maka dia tanggung jawab. Kamu yang megang kendali kok kenapa sampai memukul manusia? Ini fihi nazar. Mengapa? Karena itu tadi ada beberapa unta, kambing dan sebagainya yang seharusnya diikat tapi dilepas. Itu tidak boleh. Mengapa? Karena masalahnya adalah apakah ada peranan manusia atau tidak. Misalnya kamu tahu unta ini galak atau anjingnya galak, tapi sama dia dilepas. Lo kan bukan kekuasaan saya, masa saya bisa mengatur anjing? Tidak bisa. Alaihi dhaman. Karena kambingmu kamu lepas, anjingmu kamu lepas, atau unta yang ganas, unta itu bisa makan manusia lo. Kalau yang memang ganas, dia injak-injak, kemudian ketika sudah mulai hancur, dia ambil dengan mulutnya, dia gigit-gigit. Dan itu sudah pernah terjadi yang seperti itu. Alhamdulillah, ala kulli hal. Seharusnya kalau dia tahu ini berbahaya, dia ikat. Dia kurung. Atau dia tulisi, awas anjing galak. Gitu. Berarti, lam yufrud. Tetapi kalau dia melepaskannya karena itu adalah tempat meladangnya atau tempat merumputnya, semua hewan-hewan di situ, dia lepaskan di situ. Tidak salah. Walaupun ternyata dia lari ke tempat lain tanpa sepengetahuannya. Justru laisa alaihi dhaman, dia tidak terkena dhaman. Demikian pula yang menuntun tadi, dia menuntun arah jalannya tapi tidak bisa mengatur kakinya. Kalau menjejak orang juga jubah. Walaupun dipegang, karena apa yang dia pegang mengarahkan jalannya, bukan mengatur kakinya. Berarti kembalinya tetap kepada masalah ihmal atau ghairu ihmal. Kembalinya ifra'a tafrid atau ghairu mufrid. Itu saja. Kembali kepada ucapan asy-syarih. Wa kadzalika law amara insanan biduni ikrahin lahu أو تغرير به بنزول في بئر أو عمل فلا ضمان على الآمر لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط. Demikian pula kalau seseorang manusia, sekarang bicara masalah sumur, amar insan, orang ini menyuruh seseorang untuk menggali sumur. Pak, tolong galikan sumur, berapa biayanya? Oh sekian. Tayib, uangnya saya siapkan, selesaikan kerjaan. Tayib, dia kerjakan. Sudah mulai dalam, dia akan turun. Sedang menggali di bawah, yang dari atas, ambruk, berat, mati. Hal alaihi dhaman alal amir, apakah orang yang menyuruh tadi terkena denda? Tidak. Mengapa? Saya tidak menyuruh tanah itu untuk runtuh. Saya tidak menyuruh engkau untuk tidur di bawah tanah. Saya suruh menggali. Ternyata terjadi apa yang terjadi. Itu bukan kekuasaan saya. Satu, bukan kekuasaan saya, sudah sebutkan tadi. Laisa min qudratil insan. Kedua, saya tidak menyebabkan. Saya menyuruh menggali sumur dan tidak setiap orang gali sumur terus tertimbun. Yang ketiga, lam yuhmil, tidak lalai, cepat-cepat ditolong, cepat membantu dan sebagainya, ternyata meninggal. Apa lagi? Ini khairun na'azakumullah. Kalau ridho sepakat, ya dengan biasakan saya gali. Tetapi kalau memaksa orang, kamu harus gali semua, tidak bisa, Kalau enggak saya cambuk, harus gali. Terus mati, ganti. Mengapa dia tidak rido? Saya takut. Enggak boleh takut, harus. Berarti ada ifrat di sana dan ada tasabbub. Memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Maka syaratnya apa di sini? Biduni ikrah. Amara biduni ikrah. Au taghrir. Apa taghrir? Menipu. Ini tanahnya anu loh. Oh enggak. Ini tanahnya kuat. Padahal dia tahu. Dia tahu di tanahnya gampang runtuh. Itu ada taghrir di sana. Ada penipuan. Mungkin memang dia dendam supaya dia tertimbun di dalam sekalian. Ada taghrir. Kalau tidak ada keduanya, tidak ada penipuan atau tidak ada kedusaan, tidak ada paksaan, kemudian turun ke BL. Al-amal atau kerjaan sesuatu, membereskan atap rumah dan sebagainya. Falau bamana alal amir, ketika terjadi kecelakaan maka tidak ada jaminan atas amir, tidak ada tebusan bagi yang menyuruh atau atas yang menyuruh. Lianahu lam yahsun minhu ta'addin, karena orang tadi tidak memiliki kejahatan apa-apa. Apa salah saya? Saya tidak berbuat jahat, saya siap uangnya untuk membayar dia memperbaiki genteng saya. Qadarullah atau qadarullah wa ma syaa fa'al, terjadilah apa yang terjadi. Wala tafriid, dan tidak pula ada tafriid. Enggak ada kelalaian dan tidak ada penipuan. Sudah tahu kropos semua. Jangan bilang-bilang, biar aja dia celaka. Itu penipuan namanya. Maaf Pak, ini semua dalam keadaan rapuh. Kau pakai ini saja supaya aman. Pakai tangga, dikasih kayu apa. Artinya tidak ada kelalaian, tidak ada penipuan. Tuma dzakara anna man wajada kanzan. Amma law akrahahu ala dzalik. Adapun kalau orang tadi dipaksa. Aw kana ya'lam anna fi hadhihi al-ashya wa nahwiha khataran. Atau dia tahu kalau pada perkara tersebut ada bahaya. Tanah tadi kalau digali pasti ambruk. Dia sudah tahu itu. Fagharrahu, tetapi ditipu, disamarkan. Walam ya'lam bidzalik, dan orang tadi tidak tahu dan tidak diberitahu. Fa inna 'alaihi dhaman, maka atasnya ada dhaman, ada jaminan, harus membayar kerugian-kerugiannya. Tsumma dzakara, dari masalah sumur karena sama dengan ma'din maka tidak dibahas, ma'dinnya langsung kepada kan. Tsumma dzakara anna man wajada kanzan qalilan aw katsira. Kemudian yang keempat, warrikaz al-khumus wa firrikaz al-khumus. Sedangkan rikaz ada zakat padanya 1/5. Tidak disebut berapa nilai rikaz yang didapatkan. Tidak dibahas pula berapa kali atau tidak dibahas pula apakah nunggu haul atau tidak. Tidak dibahas pula bentuknya apa rikaz tadi. Oleh karena itulah, para ulama mengambil keumuman hadisnya. Maka yang namanya barang temuan dari dalam tanah yang disebut rikaz, semuanya terkena zakat 1/5. Walaupun ada beberapa ulama yang menyatakan emas dan perak saja. Kalau temukan emas di dalam tanah, khumus. Kalau ditemukan bukan emas, maka tidak keluar khumus. Ala qaul, itu pendapat. Warrajih, wallahu ta'ala alam, nanti apa yang dirajihkan oleh beliau, bahwasanya disebutkan wafir rikaz, semua harta yang didapatkan dari dalam tanah yang tertimbun, atau harta karun bentuk apapun, fihi khumus. Padanya ada khumus. Jumlahnya juga qalilan au katsiran, sedikit maupun banyak. di bawah nisab atau di atas nisab. Falai ikhraju khumusihi, maka harus mengeluarkan seperlimanya. Li'annahu hasalahu bila kulfatin wala ta'ab, karena itu didapat tanpa kelelahan, tanpa beban apapun, tiba-tiba menemukan sesuatu. Jadi barang temuan ada beberapa jenis. Kalau ditemukan di dalam tanah disebut rikaz. Kalau disebutkan di atas tanah disebut luqatah. Kalau ditemukan di dalam tanah, maksud saya bukan dalam tanah, di daerah yang baru dibuka oleh pasukan perang mujahidin, maka itu termasuk di dalam ghanimah yang disebut fai. Misalnya bentengnya Yahudi terjadi peperangan dan dikuasai bentengnya, maka ditemukan dalam bentengnya ada emas, ada ini, ada itu, semua disebut fai. Maka ditemukan di daerah yang diduduki disebut fai, dibagikan untuk para mujahidin sesuai dengan aturan syariat. Kalau ditemukan di dalam tanah, maka itu adalah tanah miliknya, bukan tanah orang lain. Maka itu adalah rikaz milikmu, tetapi keluarkan 20% daripadanya. Kalau luqatah, maka ada hukum tersendiri nanti pada babnya. Diumumkan kalau memang nilainya tinggi beberapa lama, sampai kemudian ternyata tidak ada yang mengaku, maka kembali pada miliknya. Dan juga sebagian ulama menganggapnya seperti rikaz, dikeluarkan sebagiannya kepada kaum muslimin, yaitu 20%. Fasyukran lillahi ta'ala, maka kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muasal li ikhwanihil muslimin, yajib alaihi an yukhruj minil khumus. Maka dalam rangka syukur pada Allah, dan dalam rangka membantu, dalam rangka mensejahterakan sosial saudara-saudara kaum muslimin, wajib atasnya mengeluarkan seperlima. Li'annahu kal fai, karena itu seperti fai. Apa bedanya? Persamaannya sama, karena itu seperti fai, yaitu harta temuan, sama-sama temuan. Tetapi yang ini ditemukan dalam tanah, di daerah dia, di tanah dia. Adapun fai ditemukan di daerah yang sudah diduduki oleh pasukan. Apa sisi persamaannya? Sisi persamaannya Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal, annama ghanimtum falillahi khumusahu. Apa yang kalian dapatkan dari ghanimah, maka untuk Allah seperlimanya, juga untuk Rasulnya, untuk Qura, untuk masyakin, dan seterusnya. Kenapa kok sama-sama seperlima? Iya kan? Ada pertanyaan, kok ini seperlima? Harta karun juga seperlima. Karena sama-sama harta temuan, tanpa ada keberatan apapun tiba-tiba ditemukan. Tanpa kesusahan, maka 20% seperlima. Perbedaannya, kalau yang ditemukan di daerah yang sudah diduduki oleh pasukan, maka itu fai. Dibagikan atau milik para mujahidin, kecuali seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya dan fuqara dan masakin. Demikian pula yang ditemukan dari dalam tanah, maka itu disebut dengan rikaz. Adapun ditemukan di atas tanah, di daerah-daerah bukan daerah dia, maka itu luqatah. Qala, sama-sama yahsul min yusal min malil kuffari bila kulfah, sama-sama diambil tanpa kulfah. Hanya saja al-fai diambil dari peninggalan orang-orang kafir ketika daerahnya telah dikuasai. Wa hakadha tulahid asy-syari'ah al-'adl wal-insaf fi ahkamiha. Demikianlah syariat sangat memperhatikan keadilan dan insaf, sikap bijak dalam hukum-hukumnya. Masya Allah. Fataqaddama qadru zakah fima yahtaju ila kulfatin wa masyakatin wa mu'nah waqtinafuhu hasba dhalik. Lihatlah bagaimana yang telah lewat kadar zakatnya hanya 2,5%. Pada apa yang yahtaju ila kulfah, yang manusia mendapatkannya dengan lelah, mencarinya, berdagang, berupaya untuk mengumpulkan hartanya, maka zakatnya cuma 2,5%. Karena ada masyakkah di sana, ada kulfah, ada mu'nah, ada modal awal, ila akhir. Berbeda dengan sesuatu yang tanpa berdagang, tanpa berat-berat, tanpa susah, tiba-tiba lagi menggali atau bangun rumah, mau bangun rumah, digali, apa ini? Ada kotak berisi emas, harta benda berharga. Maka itu bila kulfah, wajar kalau 20%. Kalau seseorang bekerja tiap hari, mengumpulkan harta tiap hari, atau kerja tiap hari digaji satu bulan sekian juta, kemudian kata imamnya, imam-imaman, keluarkan 20% untuk khalifah, maka itu barakallahu fikum bukan zakat, itu kedzaliman, itu rampok. Mengapa 20% besar sekali? Ini orang bukan menemukan hartanya begitu saja seperti rikan, ngeduk tanah dapat harta miliaran. Bukan. Ini dia lelah tiap hari, berangkat pagi pulang sore, kemudian setelah dapat gaji, kamu potong 20%. Itu boleh. Dan itu yang dilakukan oleh Jamus. Bukan Jamus maknanya kerbau, bukan. Jamus singkatan Jamaah Muslimin. Tetapi memperlakukan anak buahnya seperti jamus. Dicocok hidungnya, dibaiat, harus bayar tiap bulan 20%. Ini sama sekali bukan dari Quran, bukan dari sunnah, dan itu bid'atun muhdatsah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah, agama Allah sangat sempurna, sangat hikmah. Yang dengan susah payah didapatkan, zakatnya pun tidak besar. Tetapi dengan apa yang mudah tiba-tiba ditemukan, 20% zakatnya. Dan itu Masya Allah masih terlalu kecil. Karena apa yang dia temukan tanpa kulfah apapun, tiba-tiba dia dapat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula kemarin kita bahas, yang tada hujan sama yang tidak tada hujan juga beda. Yang tada hujan tanpa kulfah zakatnya sekian, adapun yang dengan kulfah lebih kecil. Tenang. Usyur dan nisful usyur, 1/10 dan 1/20. Nakhthi bi hadzal qadr, barakallahu fikum, wa naqra